ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasana Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban. Wa fil akhirati hasana wa qina azabanna.